Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ala ba'd. Kita ketemu azab Allah, kita ketemu yang lalu telah kita ketahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan Fir'aun dan para pengikutnya di dalam lautan. Maka saat itu dalam keadaan sakaratul maut, Fir'aun mengucapkan kalimat taubat. Dilakukan oleh Fir'aun selama ini salah dan sesat. Akan tetapi ucapan taubat di saat sakaratul maut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan kita lanjutkan tafsir surat Yunus. Kita mulai dari ayat yang ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-ana, sekarang engkau mengucapkan kalimat taubat. Wa qad asyaita qablu, sungguh engkau sebelumnya telah berhaka. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Qala asy-Syaikh Abu Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsir hadhihi al-ayah. قال الله تعالى مبينا أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له. الآن تؤمن وتكر في رسول الله وقد عصيت قبل، أي فارست بالمعاصي والكفر والتكذيب، وكنت من المفسدين، فلا ينفعك الإيمان كما جاءت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم بأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدا كإيمان من وعد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwasanya keimanan Fir'aun dalam keadaan seperti ini tidak bermanfaat baginya. Sekarang, wahai Fir'aun, engkau beriman. Engkau mengakui utusan Allah. Padahal sebelumnya engkau telah durhaka. Engkau telah terang-terangan berbuat maksiat, kekufuran dan mendustakan. Maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka keimanan sudah tidak bermanfaat bagimu. Sebagaimana kebiasaan Allah Ta'ala berlaku. Bahwa orang kafir kalau sudah mencapai keadaan yang mepet seperti ini, maka iman mereka tidak bermanfaat. Karena keimanan mereka itu keimanan orang yang telah menyaksikan sendiri. Ada seperti keimanan orang yang melihat sendiri bagaimana rasanya hari kiamat. Adapun keimanan yang bermanfaat, ada keimanan tanda perkara yang masih COVID. Ya COVID. Ayat yang mulia ini kepada betul Allah. Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan kepada kita semua bahwa Fir'aun itu adalah orang yang durhaka, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ketika dalam kondisi sakaratul maut baru beriman, maka Allah tidak sudi menerima keimanannya. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Faedah yang pertama. La yang fa'u. Al-iman. Huwari al-mauti wa mu'ayamati al-malaikati keimanan tidaklah bermanfaat ketika pengetahuan telah datang. Ketika seorang telah melihat sendiri malaikat mencabut nyawa, tersyat mencabut nyawa. Nah, qala Ibnu Al-Anbari rahimahullah. Qala Ibnu Al-Anbari rahimahullah. Janaha Fir'aun ila taubati. Janaha Fir'aun ila taubati hina ughliqa babuha. Hina ughliqa babuha. Huwari al-mauti wa mu'ayanati al-malaika. Berkata Ibnu Al-Anbari rahimahullah, Fir'aun condong untuk bertobat tatkala pintu tobat telah tertutup kalian telah mendatanginya dan dia telah melihat malaikat yang akan mencabut nyawanya. Jadi kalau kita asap Allah, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Jangan sampai meniru Fir'aun ketika dia sudah yakin kematian itu datang dan dia sudah melihat malaikat maut siap mencabut nyawanya, dan ini Allah takdirkan untuk orang-orang yang akan mati itu bisa melihat kedatangan malaikat pencabut nyawa, maka saat itu pintu obat sudah baik. Nah, maka Allah katakan kepadanya, al-an sekarang baru tobat. Nah, sudah kesiangan. Ya, ibarat sudah lewat waktunya. Al-Faidatu Atsaniyah. Tantangan berbuat maksiat mubaharasatul ma'as, tantangan melakukan tindakan kekufuran, terang-terangan mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya, ini termasuk bentuk berbuat kerusakan di muka bumi dan termasuk sebab su'ul khatimah. Waliyadzubillah, ini semuanya dilakukan oleh si Fir'aun. Fir'aun bukan sembunyi-sembunyi berbuat maksiatnya, bukan sembunyi-sembunyi berbuat kekufurannya, bukan sembunyi-sembunyi dalam mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Terang-terangan penuh keangkuhan dan kesombongan. Maka tindakan Fir'aun ini termasuk berbuat kerusakan dan keonaran di muka bumi dan menjadi sebab dia nantinya apa ini? Su'ul khatimah. Al-Faidatu Al-Faidatu Faidah yang ketiga, al-imanu an-nafi' الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب لا بالمشاهد الهادي. الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب لا بالمشاهدة. Keimanan yang bermanfaat itu, ikhwanul muslimin, adalah keimanan kepada perkara yang gaib, bukan perkara yang nampak. Apa maksudnya? Tiada ciri orang yang beriman dan bertakwa ialah beriman dengan perkara baik, gaib. Allah Ta'ala dan Rasulnya memberitahukan tentang perkara-perkara yang wajib diimani. Kemudian kita mengimaninya, walaupun kita belum melihatnya, belum menyaksikannya, maka inilah keimanan orang yang bertakwa, keimanan yang disebut keimanan yang bermanfaat. Adapun kalau dia baru beriman, kalau lihat sendiri kenyataannya, maka itu imanul munafik, keimanan orang munafik. Saya tak beriman dengan surga dan neraka sampai lihat sendiri di mana surga itu, di mana neraka itu. Akhirnya dia mati, baru lihat masuk neraka. Ini mau beriman. Kalau kondisi dia sama siapa ya? Nah, yang membedakan antara mukmin dan kafir atau munafik ialah al-imanu bil ghaib, mengimani perkara yang masih dengan bisa kita lihat. Nah, seperti Fir'aun, keimanannya itu al-iman bil musyahad. Ketika masih jaya-jayanya, nah, ketika masih berkuasa, dia terang-terangan berbuat maksiat, terang-terangan melakukan kekufuran, terang-terangan melakukan pendustaan, tantangan melakukan penindasan dan penentangan, bahkan tantangan menyatakan diri sebagai Tuhan selain Allah. Dia tidak mengimani perkara yang disampaikan oleh Nabi Musa tentang adanya apa ini azab Allah, tentang adanya apa ini hari akhir. Ketika Fir'aun menghadapi sakaratul maut dan melihat sendiri adab yang Allah timpakan kepadanya ditenggelamkan dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka saat itu dia menyaksikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, aku percaya. Nah, saat itu keimanannya disebut al-iman bil musyahad la yanfa, tidak bermanfaat. Itu keimanannya orang kafir dan orang munafik. Barakallahu fiik. Jadi kalau ada berita dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk apa ini? Segera mengimaninya, baik kita melihatnya atau belum melihatnya. Karena itulah yang disebut dengan al-iman bil ghaib, dan itulah al-iman an-nafi'. Baik. Seperti kalau ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan tidak mau beriman, tidak mau kembali ke jalan yang benar, maka Allah akan turunkan azab kepada mereka. Itu adalah berita dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka orang yang beriman langsung percaya. Mereka kembali ke jalan Allah. Mereka taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Walaupun mereka tidak melihat adanya azab yang turun. Tapi kalau orang-orang kafir atau orang munafik, mereka santai saja. Mana azabnya enggak turun-turun. Rugi beriman, capek-capek taat. Mana enggak diadab-adab. Bahkan mereka sudah berani berkata kepada para nabi saat itu, datangkan azabnya, kami sudah nunggu, enggak sabar nih. Begitu datang azab dan mereka tidak bisa melarikan diri dan mereka yakin pasti binasa, baru mengatakan amanna, aman, kami beriman. Namanya al-iman bil musyahad, la yanfa, tidak bermanfaat. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, man yaqbalillahu imanahu inda ru'yatil azab. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima keimanan Fir'aun ketika dia sudah melihat sendiri azab yang diancamkan kepadanya. Man yaqbalillahu imanahu inda ru'yatil azab. Allah tidak menerima keinginan Fir'aun ketika dia sudah melihat sendiri azab yang ditimpakan kepadanya. Datang gelam, dah sekarat, nafasnya atas segar-segar, baru beriman dan melihat azab dan merasakannya sendiri. Maka Allah tidak menerima. Karena itu namanya al-iman bil musyahad. Baru percaya kalau melihat sendiri begitu. Kalau belum lihat, tidak percaya. Nah, itu keimanan yang tidak bermanfaat. Baik. Ayat berikutnya. Yang kesempatan kedua. Falyawma. Maka hari ini. Menajjika. Kami menyelamatkan badanmu wahai Fir'aun, litakuna liman khalfaka ayatan, supaya engkau menjadi tanda-tanda atau sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi generasi sesudah. Wa inna kathiran minnas an ayatina laghafilun, karena sesungguhnya kebanyakan manusia itu lalai dari tanda-tanda kebesaran kami. Qala Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala di tafsirnya, fal yawma nasjika bidadanika bidakuna liman khalfaka ayatan. Qala al-mufassirun, inna bani Israila bima fi qulubihim min ar-rubbi al-azim min Fir'aun kanahum lam yusaddiqu bi'iqraqi wa shakku fi dhalika fa amara Allahu al-bahra ay yulqiyahu ala najwatin murtafi'atin fi badanihi liyakuna lahum ibratan wa ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun fali dhalika tamru alaihim watatakarraru fala yantafi'una biha li'adami iqbalihim alaiha wama man lahu aqlun wa qalbun hadir fainahu yara min ayatillah ma huwa akbar ma sihhati ma akhbarat bihi ar-rusul. Hari ini kami menyelamatkan badanmu wahai Fir'aun, agar engkau dijadikan sebagai pelajaran bagi generasi setelahmu. Berkata para ulama ahli tafsir, sesungguhnya Bani Israel, tanah hati mereka dipenuhi dengan rasa takut yang besar terhadap Fir'aun. Maka sepertinya mereka masih belum percaya kalau Fir'aun itu tenggelam. Mereka meragukan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laut untuk melemparkan jasadnya Fir'aun ke sebuah tempat yang tinggi agar Fir'aun menjadi pelajaran bagi mereka. Sungguh kebanyakan manusia lalai dari tanda-tanda kebesaran kami. Hal itu disebabkan tanda-tanda kebesaran Allah itu terus lewat dan terus terulang berkali-kali, tapi tidak bermanfaat untuk mereka karena mereka tidak sungguh-sungguh untuk menjadikannya sebagai pelajaran. Adapun orang yang memiliki akal yang sehat dan hati yang fokus, maka dia akan melihat kebesaran ayat-ayat Allah, dan itu merupakan dalil yang terbesar atas kebenaran berita yang disampaikan oleh para rasul. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, dan dalam ayat ini pada bukan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa setelah Fir'aun dan para pengikutnya ditenggelamkan di lautan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan badannya Fir'aun, jasadnya Fir'aun yang sudah tidak bernyawa. Kenapa Allah selamatkan? Nah, ternyata orang-orang Bani Israel itu karena saking takutnya sama Fir'aun, mereka itu masih belum percaya kalau gak lihat sendiri Fir'aun itu tenggelam. Jangan-jangan Fir'aun muncul di belakang langsung menyerang kita-kita lagi. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan laut untuk melemparkan jasadnya Fir'aun di tepi, di sebuah tempat gundukan yang tinggi. Dan Israel itu melihat dengan mata kepala mereka jasadnya Fir'aun yang sudah tidak bernyawa, dalam keadaan mukanya sudah hancur karena kemurkaan Allah SWT. Nah, Allah sengaja melakukan itu agar dari Israel dan generasi setelahnya menjadikan peristiwa itu sebagai banyak pelajaran yang paling berharga, karena memang banyak manusia yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebenaran ajaran para nabi dan rasul. Maka dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, sebab ikhrajihi minal bahri, sebab ikhrajihi minal bahri ba'da ghaqihi thalathatu aqwal. Fi sebab ikhrajihi min al-bahri ba'da ghaqihi thalathatu aqwal. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan jasa telah tenggelam. Ada tiga pendapat. Ahadullah yang pertama. Anna Musa wa ashabahu lama kharaju qala man baqiya min al-madain qala man baqiya min al-madain min qawmi fir'aun yatasayyaduna fi jazair al-bahr fa'awfa Allahu ila al-bahr fa'awfa Allahu ila al-bahr an ilfit fir'auna u'yana an ilfit fir'auna u'yana fakanat najata ibratin wa awfa Allah ta'ala ila al-bahr an ilfit ma fika fala fadhahum al-bahr bis-sahil walam yakun yalfadu gharikan ila yaumil qiyamati rawahu al-dhahhak an ibn Abbas kita artikan pendapat yang pertama yang menjelaskan sebab Allah Ta'ala mengeluarkan jasad Fir'aun dari laut setelah tenggelam. Sebabnya ialah bahwa Nabi Musa dan pengikutnya ketika telah keluar dari laut maka kaumnya Fir'aun yang ada di kota-kota yang masih hidup mereka pun menyebarkan pernyataan bahwa Fir'aun tidak tenggelam tetapi Fir'aun dan para pengikutnya sedang cari ikan di pulau-pulau yang ada di lautan. Mancing. Ya, nah. Tapi disebabkan pernyataan Fir'aun enggak tenggelam. Fir'aun sama pengikutnya lagi cari ikan di pulau-pulau kecil di lautan. Nah. Mancing apa ya? Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan atau memerintahkan laut agar melemparkan jasad Fir'aun dalam keadaan telanjang bulat. Nah, untuk diselamatkan badannya tanpa jasad sebagai ibrah. Allah perintahkan kepada lautan, lemparkan apa yang ada di dalam kandungan. Maka laut pun melemparkan Fir'aun di pinggir atau di tepi, ya. Nah, tidak dilempar dalam kondisi tenggelam, tapi langsung di pinggir, ya, sampai air kiam. Ini diriwayatkan oleh Abdurrahman dari Abbas untuk memastikan bahwasanya isu yang disebarkan oleh omnya Fir'aun di kota-kota itu salah. Fir'aun benar-benar telah tewas, mampus. Nah, jadi mereka itu karena sangat mengagungkan Fir'aun, ya, menganggap Fir'aun itu gagah perkasa, ya, pintar renang dan lain-lain, ya. Tak mungkin tenggelam, lagi mancing. Nah, cari ikan. Nah, akhirnya ditunjukkan nih jasad Fir'aun, nah, mampus. Asal pendapat yang kedua, anak ashab Musa, anak ashab Musa, kalu illa nakhafu inna nakhafu ayyakuna fir'aunu maghraqa ayyakuna fir'aunu maghraqa wala nu'minu bihalakihi wala nu'minu bihalakihi fada'a Musa rabbahu fada'a Musa rabbahu annahu kana yadda'i annahu kana yadda'i pakai ain yadda'i annahu rabbun annahu rabbun wa kana ya'buduhu qawmun wa kana ya'buduhu qawmun فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَهُ فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْرَهُ فَأَغْرَقَهُ فَأَغْرَقَهُ وَأَصْحَابَهُ فَأَغْرَقَهُ وَأَصْحَابَهُ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَالَ لَهُ الزَّجَّاجُ قَالَ لَهُ الزَّجَّاجُ إِنَّ فَتَنَتِكَ فِرْعَوْنُ itu mengaku sebagai Tuhan bahkan disembah oleh sekelompok orang. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa sebenarnya Fir'aun itu. Lai apa tidak sebagai apa ini Tuhan. Allah pun menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Kemudian Allah mengeluarkan Fir'aun dari laut tanpa pengikutnya. Ini diriwayatkan oleh Az-Zajjaj. Nah, supaya tahu ini ya pantas enggak jadi Tuhan sudah mampus enggak bisa menolong dirinya baik sendiri apalagi menolong orang lain. Tiga pendapat tadi saling menguatkan barakah semuanya itu termasuk yang para sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Fir'aun dari laut setelah tenggelamnya sebagai baik ifra supaya pendukung Fir'aun yakin tidak membuat isu murahan Fir'aun yang telah